Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba' sambung eh. Jadi, tadi disebutkan berkenaan dengan kata-kata Imam Syafi'i rahimahullah, berkenaan dengan wasiat dia yang pertama adalah berkenaan dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan bahawa dia beriman dengan semua rukun iman yang kita sebut ke kupaskan satu persatu tadi. Itu berkenaan dengan Allah Ta'ala, para malaikat, kitab-kitab, rasul, dan tidak dibezakan di antara seorang rasul berkenaan. Ini yang hujung tersebut yang dinyatakan berkenaan tidak bezakan tu di antara sifat utama yang kita ada pada seorang Muslim, tak ada pada ahli kitab sebenarnya. Pada sisi ahli kitab, mereka membezakan rasul-rasul tadi, dan mereka bahkan mereka melaga-lagakan, kata siapa lebih utama, siapa lebih afdal dan sebagainya. Kata Nabi SAW sendiri tak benarkan perkara sebut dibuat, walaupun Nabi kata aku penghulu anak Adam, bukan nak berbangga. Nabi kata bila menerangkan berkenaan dengan syafaat baginda SAW akan menjalankan semua makhluk pada kiamat, nanti kita bincang depan sikit, untuk mula hisap. Nabi doa puji Allah Ta'ala dengan pujian, barulah berjalannya hisap. Nabi terangkan itulah dia sebagai apa, penghulu anak Adam. Penghulu anak Adam bukan nak bangga. Dia terangkan berkenaan syafaat baginda pada kiamat nanti. Tapi Nabi tak pernah izinkan para sahabat mendahulukan baginda SAW ke atas Musa AS atau siapa-siapa sekalipun. Atau Yunus bin Matta, Yunus AS, Nabi yang Allah Ta'ala bagi kena telan dengan ikan kerana meninggalkan kaum dia sebelum daripada waktunya. Pun Nabi kata jangan seorang kamu mengatakan dia lebih baik daripada Yunus bin Matta. So basically kita tak ada siapa boleh bandingkan dengan para ambiak. Dan kita tahu bahawa benda kan Allah Ta'ala pilih. Macam Adam AS kan, dia makan pohon terlarang dan apa, dan diusir daripada syurga. Benda tersebut ada qadar Allah Ta'ala yang berjalan ke atas dia. Bukannya sebab kerana memang dia suka berdosa, atau ada orang kata kalau I takkan buat. Itu jangan cakap. Benda tu tak boleh sekali. So, jadi kita kata para ambiak, beriman kepada semua para ambiak dan rasul, dia adalah kesempurnaan iman. Maka tak ada siapa boleh kata beriman dengan Allah, para malaikat dan seterusnya, tak nak iman rasul, maka tak boleh. Dan bahawa kesempurnaan dia juga disebut bahawa tidak dibezakan di antara seorang rasul tersebut. Dan macam Allah sebut dalam Quran Karim, di antara mereka ni ada 25 orang nabi dan rasul. Dan mereka adalah Adam, Nuh, Idris, Saleh, Ibrahim, Hud, Lut, Yunus, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, Ilyasa, Zulkifli, Daud, Zakaria, Sulaiman, Ilyas, Yahya, Isa, Muhammad SAW. Masa tertib tu kita tak ni sangat. Cuma kita mungkin tahu tertib macam lepas Adam, rasul yang pertama, lepas tu adalah Nuh. Idris mungkin awal disebut sebelum daripada Nuh AS. Ibrahim lepas daripada Nuh. Hud dan Saleh sebelum Ibrahim. So benda-benda tadi kita ada tertib yang berdasar pada kata-kata para ambiak tu, kita boleh susun sikit. Tapi in detail nak tahu nabi mana dahulu, mana kemudian, berapa umur dan sebagainya, tidak ada nas yang sahih. Tak ada nas sahih untuk memberikan semua detail tersebut. Bahkan 25 rasul tadi dan nabi tadi, kita dicerita pada kita ada tu nama saja. Macam Ilyas, Ilyasa, nama sahaja. Ada yang datang kisah dia komplit macam Musa AS daripada lahir sampai sebelum dia mati. Yusuf AS daripada dia mula kecil sampai dia jadi apa, dia memerintah. Semua tadi ada kisah-kisah yang kita panggil apa, diperincikan kisah mereka. Ada yang tak diperincikan, nama saja datang. Dan semua para anbiya ni dan ditutup dengan Muhammad SAW. Dan sesiapa yang mendakwa kenabian sesudah Muhammad SAW, maka dia adalah pembohongan dan juga rekaan semata-mata. Dan zaman kita yang terakhir, mutakhir ni yang terdekat sekali, sekejap, Indonesia banyak. Ketika buku ni dikarang, dia sebut tentang Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani. Yang dekat belah Batu Cave tu, dia di perkampungan. Perkampungan dia dipanggil dia letak nama Ahmadiyah. Ahmadiyah. Dia macam ni, ada panggil Qadiani. Yang asal India panggil Qadiani, yang mana di Pakistan pakai Ahmadiyah. Dan ada yang ekstrim sampai bentuk kata dia Nabi. Ada yang kata macam di belah-belah India, belah-belah Pakistan kata Mujaddid. Tapi ala kulihal Mirza Ghulam Ahmad ni, dia memang mereka-reka pada agama punya tak ada. Dan makan dia mendakwa kenabian, dan dia pernah mubahalah. Dia kematian dia orang tak cerita dengan betul. So dia mati dalam keadaan dan tandas berak darah selepas dia mubahalah dengan seorang ulama Islam. Mubahalah pergi ke padang, kata siapa ni Allah Ta'ala kenakan laknat kan, dia kena, dan dia mati macam tu. Tapi pergi kot dia macam biasalah, mana-mana kita lihat ajaran-ajaran sesat yang ada di Malaysia ni, kadang-kadang pengasas ajaran sebut dah lumpuh pun pengikut masih lagi golek-golek minta berkat. Macam tu kan Tuhan Harun kan, dan sampai atas kursi roda pun datang anak murid cium tangan lagi kan. Dulu macam Abuya kan, Arkam pun macam tu juga. ketika lepas dia kena tangkap dan sebagainya, tak lama lepas dia dibebaskan, dia lumpuh. Dia atas kursi roda, tak ada cakap dah. Maka ada satu video tu, dia cakap gitu eh. Orang tak seorang tak faham. Umujah faham. Umujah terjemahkan. Abu Ya kata macam itu. Ini kisah benar. Kadang-kadang Allah Ta'ala jadikan orang-orang macam ni, sebelum mati, macam Ayah Pin, sebelum mati lumpuh. Tapi pengikut dia masih lagi rasa dia adalah dewa dan juga sebagainya. Ini masalah manusia ni. Ini kata-kata belum datang, belum lagi datang dajjal besar. Dajjal kecil macam ni pun dah gagal. Belum dajjal besar. Dajjal yang boleh datangkan sungai air, sungai api, yang boleh tumbuhkan tanaman, keluarkan daripada runtuhan harta. Kalau yang tu datang, tak tahu apa jadi. Yang datang sekarang ni baru dajjal kecil pun dah menggelupuk. Kan, bahkan baku ke Nabi kan? Kalau di Indonesia bersepah mengaku Nabi, mengaku malaikat pun ada. Tu saya ingat dulu waktu apa, tahun 2009, 2010. Di kami bawa daripada Indonesia, K Amin Jamaluddin. Waktu tu kita ada ni tentang tajuk ESQ. So dia datang berikan speech tentang tajuk ESQ. Jadi cerita dia, bila dia datang ke wilayah tu, dia bercakap, dia kata polis paling hebat polis Indonesia. Sebab polis Indonesia dah tangkap dua nabi satu malaikat. Di zaman tu kita tak tangkap lagi Tuhan Harun. Kalau kita lagi hebat lagi, kita tangkap Tuhan lah. Dia cerita kelakar Ini kisah benar. Siapa-siapa mengakukan nabi yang selepas nabi adalah palsu. Tak ada sebarang dakwa-dakwi. Tak ada kita kata barangkali, tak ada barangkali. Sebab tu kenapa syahadah yang kita lafazkan mula tadi, dia adalah putus. Tak ada lepas tu kita macam, yelah Nabi Muhammad pun Nabi, tapi je masalah. Tidak ada tapi. Kita kena jazam pada berkenaan. Ya, semua para rasul alaihissalam tadi datang dan siapa yang mendakwa, maka dia adalah pembohong semata-mata. Okay. Kemudian dia kata kat situ, wa anna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Dan bahawa solatku, nusukku. Okay. Nusuk ni, solatku, nusukku. Ini apa yang Imam Syafi'i lafazkan, solatku, nusukku. Nusuk ni adalah ibadat-ibadat haji. Pasal dalam konteks lafaz nusuk, dilafazkan nusuk ni atau manasik kepada ibadat-ibadat haji, tawaf, sa'i dan sebagainya. Dan bahkan dalam surah Al-Baqarah, kita lihat Ibrahim dan Ismail alaihissalam ada berdoa minta Allah Ta'ala tunjukkan mereka nusuk. Wa arina manasikana wa tub alaina, kan dalam ayat surah Al-Baqarah ayat 1 2 4 5 2 6, saya satu berapa saya tengok nombor ayat jap. Dalam surah Al-Baqarah mana, okey, surah Al-Baqarah ayat yang ke 128. Ini ketika mana Ibrahim dan Ismail bina Kaabah. Kan dia kata Rabbana waj'alna muslimain laka. Wahai Tuhan kami, jadikan kami dua yang muslim kepada Engkau. Kan? Apa dia kata, wa arina manasikana, tunjuklah kepada kami manasik kami. Wa tub 'alaina, kuna taubat ke atas kami, inna kata tawwab Ibrahim, Engkau amat mengenakan taubat dan amat penyayang. So ayat tersebut dalam surah Al-Baqarah tu 128 tu memang menjelaskan berkenaan manasik. Dan memang apa, nusuk ni benda yang ibadat haji tu sendiri, dia panggil manasik. Solat tu solat, manasik ni ditumpu kepada kalimah haji. Tapi ada ke para ulama kata solat itu solat dan manasik ni adalah umum lebih daripada solat. Maknanya semua ibadat dipanggil manasik. Ada tafsiran menyatakan manasik tu adalah nusuk tu adalah semua ibadat. Solat ibadat kan, tapi nusuk ni adalah semua ibadat yang lain. Dipanggil ibadat, dia lebih umum. Kan umum daripada, ini khusus, ini umum. Solat dan juga nusuk. Tapi jumhur apa yang paling kuat maksud dia adalah manasik haji. Manasik haji. Dan Nabi SAW sendiri ketika menunaikan haji, Nabi kata khudu anni manasikakum. Ambil dari aku ibadat haji kamu. Ambil dari aku ibadat haji kamu. Nabi suruh orang tengok. So benda ni pasal kita, dia ada relate berkenaan masalah Ibrahim AS dan Ismail. Mereka berdua laksanakan haji dan bina Kaabah. Sebenarnya sebelum tu dah ada Kaabah. Kalau kita lihat dalam surah Ibrahim isytiharkan kepada Allah Ta'ala, Rabbana in askantu min zurriyati biwadin ghayri dzar'in inda baitikal muharram. Tuhan tu, aku tinggalkan zuriatku di pada tempat yang tak ada tanaman, di sisi rumahmu yang muharram. Ketika tu Ismail baru, ditinggalkan Ismail dan Hajar baru lahir. Ismail baru lahir. So ketika dia tinggalkan, dia doa macam tu. Sedangkan tajuk Al-Baqarah 127, 128, 129, ketika bina Kaabah tu, itu Ismail dah besar. So maksudnya binaan Kaabah tu dah ada. Sejauh mana awal, wallahualam. Sejauh mana awalnya, wallahualam. Kita tak ada dalil yang kuat. Memang kita kata daripada asar para tabi'in, ada kata Kaabah ini ditawaf oleh sebelum dari kita, oleh para malaikat lah dan sebagainya. Tapi benda tadi tak ada yang nas yang kuat. Tabi'in bukan sahabat. So kalau dia bercakap tentang perkara tadi, kadang-kadang kita kata relate putus. Maka ada sebahagian daripada kisah-kisah tadi daripada Israiliyat. Alakulihal, apa, jadi kita kata manasik ni tadi ditumpu situ. Jadi bila Imam Syafi'i kata, dia kata wa anna salati wa nusuki, dan bahawa solatku dan juga nusukku ini ibadat-ibadat haji aku, ataupun semua ibadat aku secara keseluruhan, wa mahyaya, kehidupanku, wa mati, dan juga kematianku, lillahi rabbil alamin, milik Allah Ta'ala, Tuhan sekalian alam, pentadbir sekalian alam, la syarikalah, tiada sekutu baginya. Wabidhalika umir tu, dengan itulah aku diperintahkan. Okay. Kata-kata ni Imam Syafi'i sebenarnya menguatkan lagi tentang tajuk tauhid uluhiyah. Okay, sebab sini, dan konsep masalah kita bertauhid kepada Allah Ta'ala, mengesahkan Allah Ta'ala, dia ada sudut-sudut yang kena faham. Sebab bila kita kata, kadang-kadang orang dengar tauhid uluhiyah ni, apa dia tauhid uluhiyah? Dia tauhid ibadah, tauhid pengabdian diri kepada Allah Ta'ala. Kalau tauhid mengesahkan Allah Ta'ala, dialah Tuhan yang menciptakan segala-galanya, dia panggil tauhid rububiyah. Kita kata Allah Ta'ala pentadbir yang menciptakan, yang mengadakan, itu kita mengakui Allah Ta'ala ni Rabb, pentadbir. Tapi mempertuhankan tajuk lain, menyembah. Sebab orang musyrikin Mekah dahulu, diorang boleh terima Allah Ta'ala Tuhan. Allah Ta'ala yang mencipta alam ni, dia terima, dia boleh okey, dia okey. Tapi dia tak setuju hanya Allah disembah. Dalam ayat kelima surah Sad, bila Nabi Muhammad ajak mereka untuk sembah hanya Allah Ta'ala, Allah Ta'ala nyatakan apa? Dia kata aja'alal alihata ilahan wahida wa anji wa ajibu, ayat keempat, wa ajibu anja'ahum mundhir minhum, dan mereka rasa takjub, datang pemberi peringatan pada mereka, seorang pemberi peringatan, faqala kafirun hadha kafir hadha kafirun kadzab, kan, dia kata ini adalah seorang yang kadzab, penipu. Okey, kemudian dia kata aja'alal alihata, ayat kelima, aja'alal alihata, adakah dia itu Muhammad ni nak jadikan tuhan-tuhan alihata ilahan wahida, sembahan yang satu saja, inna hadha la syai'un ujab, ini perkara ajaib. So ini basic yang kena faham bila kita bincang tajuk bila Imam Syafi'i kata bahawa solatku, nusukku, hidupku, matiku milik Allah Ta'ala, pentadbirkan alam, tiada sekutu baginya, dengan itu aku diperintahkan. Ini untuk penegasan bagi tauhid ibadat. Sebab mengakui Allah Ta'ala Tuhan saja, menciptakan alam tak cukup. Kadang-kadang ada orang kata kenal Tuhan, kita nak belajar kenal Tuhan, makrifatullah, lepas tu nak gimana? Kadang nak kenal Tuhan je. Ada separuh orang tu dia rasa kalau kenal Allah Ta'ala, lepas tu dia buat apa saja pun aci. Dia kata kita kenal Allah Ta'ala ni macam kenal polis negara. Lepas tu langgar reflek merah pun tak apa. Ha, ini masalah, jaga. Sebab bila anda tengok banyak orang pergi belajar ilmu tertentu, hakikat lah, makrifat lah benda, last sekali tak solat. Ha, punca sebab ni. Sebab dia rasakan kenal dah cukup. Kita kenal, kena guna. Apa guna kita kenal Allah Ta'ala? Macam tu je. So Allah Ta'ala tak utuskan kita untuk mengenal dia sahaja. Tak ada datangkan kita untuk kenal. Dia bahkan dia datang kita untuk kita beribadat. So tauhid ibadat ni yang penting. Yang kadang orang langgar bukan masalah kenal Allah Ta'ala Tuhan. Bukan orang bukan Islam macam yang Cina, kan. Orang Cina, kadang-kadang diorang ni bukan masalah yang diorang sembah tu bukan Tuhan tu. Diorang kata atau nenek mereka yang baik dengan Tuhan. Perantara. Wasilah. Saya pernah sekali waktu sekolah ambil SPM, ambil private. So dalam sekolah tu, kelas tu budak-budak yang kadang saya tua sekali lah, saya tu umur saya 21. 19. Budak-budak yang lain ni repeat SPM. Bawah 18 kot. Ni tu. Muda dia saya lah. Jadi dalam ramai tu ada budak Cina, 2-3 orang. Saya duduk kawan dengan dia orang. Dia suka main dam Cina tau. Dam Cina. Dia dam Cina atau chess Cina ni tak macam chess yang Mat Salleh ni. Dia ada tengah-tengah ada sungai, lepas tu ada rimau. Dan ada gajah. Yang Mat Salleh punya ada kuda, kan? Ada kuda, ada tembok, ada castle. Yang ni tak ada. Dia ada rimau. Jadi saya duduk dengan orang, tiap-tiap hari saya perhatikan orang main sampai saya pun main juga. Satu hari tengah saya main, menang. Kalau tanya sekarang saya lupa. Ketika tu saya ingat. Jadi saya main, tiba-tiba seorang budak kawan saya, budak Melayu datang. Korang orang Cina satu Tuhan banyak ah. Kita kan macam kopal. Kan? Pasal dia tanya soalan tu sensitif. Ala kulihal, kawan-kawan yang Cina tadi kata tak salah, tak apa, tak apa, tanya apa, tak mau tahu. Dia kata apa kawan Tuhan banyak, dia cakap yang tu. Lepas tu budak Cina cakap, dia kata yang kami sembah tu bukan Tuhan, itu atuk nenek kami yang baik dengan Tuhan. Kami minta pada mereka, mereka bagi tahu pada Tuhan. Faham eh? Itu perantara je. Bagi perantara diorang ni, orang Cina ni, kalau kita expand perantara tadi, luas. Hatta Pak Lebai pun jadi perantara. Setengah orang Melayu kita disembah tau. Orang Melayu kita Muslim, asyik ada serban. Akak pakai telekong ada. Kan dalam tokong tu tengok perhati betul. Sekali lintas yang pakai pedang adalah, ada kala ada janggut, ada serban. Tengkolok ada, pakai songkok ada. Macam dekat Kepung, dia ada tokong Haji Adullah. Tokong Haji Adullah. Dekat belah Kelang tu, dia punya tokong rupa masjid. Sebab tokong Datuk Panglima. Dia sembah, sembah orang Melayu. Benda ni bukan pelik. Dekat pelik seorang abang ni, dia asal daripada Taiping. Dia cerita, mak dia sampai sekarang masih tak Islam lah, dia Islam. Dia cerita, pernah sekali mak dia telefon. Eh, dia cakap in Cina lah kot. Dia terjemah bahasa Melayu. Dia kata, mak dia kata, lu datanglah. Hari ni Jumaat, kita tak makan babi. Lepas tu, dia tanyalah pada mak dia, kenapa tak makan babi? Hari Jumaat. Kan nyatok yang kita sembah tu kan orang Islam. Jadi, orang Islam tak makan babi. Untuk hormat, dia hari Jumaat tak makan babi lah. Dia hampir nak tanya, kenapa tak buat tiap-tiap hari? Nak tanya, tapi lah, dia tahu, tanya pun mak dia faham pun. Jadi, dia kata, dia sembah ke, perantara. Sebab tu kenapa bila surat ayat kelima tu, orang musyrikin kata, ajak alal alihata ilah wahidah. Sebab tu penegasan masalah tauhid ni, kadang-kadang bila kita sebut macam ni, orang marah. Ada orang tak suka. Sebab sebahagian orang, dia kata, pemecahan tauhid ni menyebabkan banyak umat Islam akan disesatkan. Betul lah, umat Islam ada separuh minta kat kubur. Ya kubur, hey wali sekian, hey sekian. Ada separuh tu siap doa. Hey akak Abdul Qadir Jailani, tolong aku. Benda macam ni, kita kata jelas bahawa tak boleh. Kadang-kadang umat Islam kita ni ada masalah. Dia buat benda syirik, tapi tak nak dikatakan musyrik. Ustaz, dia kalau macam mereka ni, selalu guna perkataan wasilah tu, perantara tu. Dekat mana? Dekat yang boleh jadi kekeliruan dia. Okay. Sebab dalam konteks Al-Quran dan hadis Nabi, wasilah atau tawassul ni, kalimah daripada Quran dan hadis. Memang dari Quran Karim, hadis Nabi SAW sebut. Tapi Nabi sendiri tunjukkan kepada para sahabat tawassul ini atau perantara ni dengan tiga benda yang betul. Pertama, tawassul dengan nama Allah Taala. Betul tak kata dalam Quran kan? Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Milik Allah lah nama-nama yang terbaik. Serulah dia dengan nama-nama tersebut. Seru dia dengan nama-nama tersebut. Kemudian apa wasilah kedua adalah dengan amal soleh. Yang Nabi cerita berkenaan tiga orang masuk gua, tertutup pintu gua. Kemudian semua doa kan, dia kata doa dia dengan amal soleh korang buat, moga-moga Allah buka pintu gua dengan untuk korang. The first guy doa, the second guy doa, semua doa minta dengan amal soleh. Dia kata kalau aku buat benda tu, ya Allah, kerana engkau, bukalah pintu gua ni. So Allah makbulkan doa mereka. Yang ketiga, dengan doa orang yang soleh yang hidup. Yang kat sini yang dia confuse. Sebab bila minta dengan orang soleh hidup, para sahabat Nabi SAW ketika baginda hidup, sering datang jumpa ya Rasulullah, aku sekian, doakanlah aku. Memang Nabi SAW terima benda berkenaan. Bahkan Nabi doakan. Orang sakit kan Nabi doakan. Orang tu nak sekian Nabi doakan. Nak hidayah Nabi doakan. Bahkan bila Nabi SAW pernah sekali macam Uwais Al-Qarni daripada Yaman. Dia ni seorang gembala kambing je. Nabi kata penduduk dunia tak kenal dia. Penduduk bumi tak kenal dia. Penduduk langit kenal dia. Tapi dia ni seorang yang doa makbul. Nabi kata pada para sahabat, siapa jumpa ni, laki ni, cakap pada dia, wahai Uwais, minta ampun untuk orang yang jumpa tu. Umar jumpa. Pada zaman Umar, dijumpai laki ni. Jadi pernah datang Madinah sekali, Nabi tak ada. Dia balik. Lepas tu kali kedua zaman Umar, dia datang apa, jadi tukang jaga kenderaan orang haji di Yaman. So Umar jumpa dia. Dan Umar panggil dia. Mula Umar buat adalah apa? Selak perut dia. Dia datang tu, selak perut. Kenapa? Sebab Nabi sebut dekat perut dia ada tanda sopak kulit putih. Sebab dulu dia asal sopak tu badan. Bila Allah Ta'ala makbulkan doa dia, dia dapat sembuh. Dan dia minta Allah Ta'ala kekalkan satu bahagian badan dia supaya dia nampak, dia teringat balik dia masih, dia pernah, dia kena penyakit, Allah Ta'ala sembuhkan. So Umar selak perut dia. Dan Nabi kata ada tanda. So dia selak perut, nampaklah tanda tersebut. Lepas tu Umar kata pada dia, wahai Uwais, minta ampun kepada Allah untuk Umar. Uwais kata, takkan aku nak minta ampun kepada Allah Ta'ala untuk orang macam kau. Engkau Amir Uminin, kau Al-Faruq, kau sekian. Umar kata doa je lah. Kan Nabi suruh kan? Doa je lah. Okay. Ini contoh yang yang asas bagi bertajuk masalah yang kekeliruan tadi. Kalau orang tu hidup, bernyawa, yang berjalan sini, kita minta, tak ada masalah kekeliruan. Problem dia bila ada orang expand dalil, dikembangkan dalil tempatnya. Contoh macam, orang mati syahid, hayun yurzak, hidup, dia dapat rezeki. Para ambiya tak dimakan tanah. So, diorang kembangkan pengertian ni kepada semua pengertian lain. Maksud dia, kalau tak mati, maka dengar. Kalau dengar, maka boleh minta. Kalau boleh minta, kita rayulah kat dia. Dekat situ kekeliruan sebenarnya. Sebab kalau orang tu hidup, kita minta. Sebab tu para sahabat tidak bergolek-golek kat kubur Nabi. Tak ada orang cakap, ya Rasulullah, miskin, ya Ustaz. Yang kisah diorang cerita tentang seorang yang yang buta tu kan, yang sakit tu. Kisah tu dikembangkan pasal kalaulah itu sahabat Nabi sekalipun. Kita dituntut untuk ikut sahabat yang ramai. Bukan yang seorang. Yang seorang tadi mungkin tersilap, tersalah. Kan? Dan terjadilah dia sembuh, bukan itu syarat. So kita dituntut untuk ikut yang ramai. Kalau ikut yang seorang, kencing dalam masjid pun sahabat juga. Badui yang kencing dalam masjid tu kan. Sahabat tak sahabat? Sahabat. Kan? Tapi dalam masa sama kita jadikan dia sebagai contoh. Sebab tu kita tengok contoh tadi kepada Abu Bakar, Umar, Osman, Ali dan sebagainya. Sebab tu kenapa Quran sendiri pun suruh kita tengok kepada kepada as-sabiqun al-awwalun. Orang mula-mula yang awal masuk Islam. Bukan any orang yang pernah dengan Nabi sahaja. Dia pernah dengan Nabi. Tak boleh. Dia kena masalah as-sabiqun al-awwalun. Itibak kepada as-sabiqun al-awwalun tadi adalah syarat dan agama. Ayat 100 Taubah tadi yang kita bincang. So basically kat situ kekeliruan. Sebab macam Nabi kata, tidak ada seorang tu menziarahi kubur yang orang dia kenal di dunia dahulu. Dia baru bagi salam, mereka telah kembalikan kepada orang tersebut rohnya untuk jawab salam. Nabi sebut macam tu je. Stop situ. Mana pengaduan yang lain tak sampai. Kalau kita bagi salam betul, mak, abah kahwin baru dah. Mak sekian. Contoh kan, mak meninggal, tu abah kahwin baru. Lepas tu kita pergi kubur, mak, abah kahwin baru. Contohnya kita ngadu. Tak tahu. So kita ada hadis yang lain yang Nabi ceritakan, bila seorang tu mati, baru mati kan, roh dia akan bersama kepada orang-orang beriman. Ketika dia sampai kat situ, nanti orang yang mati dia akan tanya, macam mana anak aku, bini aku apa jadi. Dia akan tanya, bini kau dah kahwin dah. Dia akan jawab. Dia ditemukan di sana. Maksud dia tak ada khabar kita sekarang sampai pada orang mati. Tak ada khabar. Hatta Nabi sendiri, bila hadis Nabi SAW, bila Nabi ceritakan apa, di akhirat nanti, ketika di haud telaga, kan Nabi nak bagi minum, ada orang beriman akan bercahaya putih kaki dan kepala. Ketika sampai depan Nabi SAW, malaikat dia sekat orang. Nabi kata, ashabi. Malaikat kata apa? Ma ta'lamu, kau tak tahu ma ahdathu ba'dak. Innaka la ta'lamu ma ahdathu ba'dak. Kau tak tahu apa mereka buat sudah kau tak ada. Lafaz ashabi atau lafaz ummati, dua-dua riwayat datang. Ala kulli hal, malaikat sekat. Nabi tak tahu. Nabi panggil, mai sini. Bila malaikat sekat, malaikat kata, engkau tak tahu apa dia buat lepas kau tak ada. Nabi kata, suhkan, padanlah muka. Maksudnya Nabi tahu tak tahu? Tak tahu. Jadi basically kadang-kadang orang kita dia kembangkan dalil. Sebab yang mengadulah, merayu, dia ingatkan bahawa orang tu dengar boleh makbulkan. Sedangkan bila Allah nak kata bagi salam, salam. Jawab salam and stop. Jangan expand dalil. Ini kekeliruan berlaku sebab diorang kembangkan dalil daripada tempatnya. Meaning itu, stop situ. Nabi kata bagi salam. Jawab salam. Udah. Aduan lain tak masuk. Nabi tak kata. Contoh macam lah, kita seharian kan. Nabi kata baca ayat kursi pada pagi, dijaga sepanjang siang daripada jin. Betul? Baca pada awal malam, sepanjang malam dijaga daripada jin. Soalan, boleh tak kita dengan lepas tu, minum-minum, tak baca bismillah? Mereka tanya kenapa? Dah baca ayat kursi tadi? Boleh tak? Tak kena lah sebab bila kita kata, tapi Nabi sabda untuk penjagaan. Maksud Nabi luas. Cuma walaupun dah dibaca ayat kursi pagi tadi, makan tetap baca bismillah. Maksud tanda tetap ada doa. Nak tidur tetap kena doa. Bukannya kita selamba suka hati kita. Maksud, tapi dah baca, mudah lah tu. Ini yang kita expandkan dalil tadi daripada saiz dia. Dalil tu saiz gitu je. Ini zikir pagi petang. Tidak bermaksud anda kena tinggalkan ibadat zikir-zikir lain. Faham tak? Kita baca ayat kursi tadi. Ini tajuk dia, Nabi kata dijaga daripada jin sepanjang siang. Tapi dalam masa sama, ketika makan tetap bismillah. Ketika masuk tandas tetap doa. Ketika sekian-sekian, tak ada ni. Tak ada kata macam ayat kursi tadi. Bahkan baca ayat kursi depan jamban pun salah. So Nabi ajar masuk Yaman ada doa dia kan. Allahumma inni a'udzubika min khubuthil khaba'is. Datang kita Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Buat apa ni? Dan Nabi kata jaga daripada jin. Faham tak? Itu masalah yang tadi-tadi. Kes tawasul dia macam tu juga. Hadis Nabi sebut para anbiya tidak dimakan jasad mereka oleh tanah. Bahkan Nabi kata akan dikembalikan kepada aku rohku untuk aku jawab salam. Nabi kata para sahabat siap kata, ya Rasulullah, engkau dah kering, dah hancur reput. Nabi kata Allah mengharamkan bumi makan jasad para anbiya. Tapi maksud tadi bukan maksud awak pergi ngadu. Sebab tu para sahabat tak pergi depan, ya Rasulullah, baru ni apa ni sekali jadi, ya Rasulullah, Uthman mati, ya Rasulullah, Umar kena tikam. Tak ada siapa mengadu. Faham tak? Pasal diorang tak faham dalil tadi kepada pengaduan. Bagi salam, bagi salam. Stop situ. Pengaduan tak masuk. Sebab dia kata akan dikembalikan roh. Rohku dikembalikan roh aku sampai aku jawab salam. Bahkan Nabi ada malaikat. Allah Ta'ala khaskan bersiar-siar di muka bumi. Sampaikan kepada Nabi SAW salam, salam daripada umat baginda. Tak perlu kirim orang pergi umrah ke. Bang pergi umrah nanti kan. Ha, bagi salam kepada Rasulullah SAW. Awak bagi salam sekarang pun Nabi dah dapat. Ada malaikat Allah Ta'ala tugaskan. Cuma orang yang tak faham hadis Nabi tadi, dia akan, Allah tak sampailah salam aku. Tak, kita bagi salam kat mana sahaja, Allah dah khususkan malaikat. Ini mulianya Nabi. Ada malaikat yang kerja, dia kutip salam-salam ni sampai kepada Nabi SAW. So, itu beza dia. Lepas tu kenapa balik kes tadi yang jadi tawasul yang kelangkabut tadi tu? Sebab mereka kembangkan dalil daripada tempat. Dalil tu, tajuk jawab salam. Bukan untuk mengadu doa, bukan untuk minta, ya Allah, Allah dengarkan doa. Kan? Salah sebab kita faham dalil luar daripada konteks. Berakhir dengan habis, merayu. Wahai Tuhan, kalau bukan Tuhan makbulkan, siapa nak makbulkan? Kalau kami tak doa pada Tuhan, nak doa pada siapa? Ini dalam video-video, kumpulan-kumpulan pelik-pelik ni, bersepah tajuk ni. Jadi tak ada beza antara Islam dengan agama. Oh, tak ada beza. Takkan kita kata pasal dia minta topekong ini kita pada wali, tak apa. Bahkan dalam Kristianiti, dalam agama Kristian, diorang sembah wali-wali. Saint John, Saint Peter dan sebagainya, sama, sebiji. Bahkan diorang minta doa pada Isa pun salah. Isa AS walaupun dia tak mati lagi, Allah Ta'ala angkat dia, tetap kata, ya Isa, masih salah. Tak kena. Kalau kita kata tak mati, then rayu pada yang hidup lah. Nabi Isa tak mati lagi, Allah Ta'ala angkat dia. Tapi tak diajar kita, ya Isa, ya Isa, dengarlah doa kami. Orang Kristian buat tau benda tu. Bahkan ada setengah missionaries Kristian ni, yang debat dengan Ahmad Didat debat dengan geng-geng Kristian ni, ada seorang tu kata apa? Korang orang Islam tak payahlah tukar agama. Tapi korang nak tahu pemakbulan korang punya doa, bu malam ni, kau ada masalah keluarga, anak kau sini, minta. Hey Isa, hey Jesus, dan sebagainya. Kita ikut kita pada akidah, syirik. Mana boleh? Rayuan kita, doa kita hanya milik Allah. Ini yang Imam Syafi'i emphasize kan dengan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati li rabbil alamin. Sebab nak tegaskan berkenaan dengan ibadah kita hanya milik Allah. Tak boleh kita serah pada siapa-siapa sahaja. Ini benda-benda yang kita kata kadang-kadang sebut, orang tak suka dengar. Sebab sebahagian masyarakat Islam kita di Malaysia ni, masih lagi menyeru-nyeru wali dan sebagainya. Benda ni Alhamdulillah tahun 70-an akhir dah berhenti. Kita stop. Malaysia dah stop. Saya ingat sebab tu saya tahun 80-an, saya perhatikan, saya pernah tengok dalam TV, ingat cerita Tiga Abdul. Kan ketika Piramdi mimpi bapak dia, wahai anakku Abdul Wahu, kan ayat tu kan, ada gambar nying kan. Dulu zaman 80-an potong tau, buang. Dibuang sebab apa? Khurafat. Sekarang ada balik kan. Ini masyarakat Islam kita ni. Sebenarnya zaman dulu cerita-cerita hantu sebagainya dibuang, tak bagi. Kalau cerita tak betul kan, ceritanya hanya rekaan, tak ada kena hidup dan mati, tengok apa. Maksud tipu lah ni, ha tipu lah. Awak tengok apa, nangis lagi. Sedihnya cerita ni kan. Padahal cerita tu dah tulis dah. Cerita ni rekaan semata-mata, tak ada kaitan hidup dan mati. Lepas tu awak pergi menangis, kenapa? Habis cerita kelakar dia. Orang Melayu kita, 80-an stop benda ni. Masuk akhir 80-an, masuk 90-an awal, cerita-cerita hantu Korea, Jepun, Jo-un lah benda kan, The Grudge dan sebagainya. Lalu timbullah ada orang bising. Kata, oh orang luar tak apa, Melayu tak boleh. Melayu buat salah. Orang muka Mak Saleh buat tak apa. Oh, hina sangatlah Melayu ni. Lepas tu ada pula menteri mana tengok ngek. Dia kata, tak apa, Haci. Lepas tu sekarang anda lihat apa jadi. Dan semenjak daripada pembukaan lambakan cerita hantu ni, perasan tak? Orang sakit semua saka. Pusat rawatan Islam bersepah macam cendawan. Ini tumbuh, ini tumbuh kan. Solat tidak pun ada. Auzubillah minasyaitanirrajim. Solatnya tidak. Syaitan mana dia buang? Nak tanya soalan juga. Auzubillah minasyaitanirrajim dia buang siapa? Syaitan dia ke syaitan orang? Ini problem. Dan ini betul kisah dia. Lepas dia cerita-cerita dah, apa, buat jari hantu lah, jangan pandang belakang lah. Orang kita, Melayu kita, Islam kita ni, mula main semua saka. Sakit sekian saka. Sakit sekian saka. Anak tak pergi sekolah pun saka. Saya jumpa sekali orang tu ngadu kat saya. Dia kata, ustaz, dia kata, cucu saya ustaz, payah nak bangun pergi sekolah. Pagi-pagi benda tu, letih, berat sangat. Sekolah tak nak. Kan? Payah sangat. Nak minta air jampi kat saya. Saya kata dengan dia, ni soalan saya, cucu akak ni malam-malam main game ke? Lepas tu dia kata, mana ustaz tahu? Lah, saya ada anak saudara juga. Saya tengok anak saudara saya nak tengok cerita kartun malam. Kalau bagi remote pada dia, sampai pagi dia tak tidur. Cerita kartun gitu-gitu je tak benda hebat pun. Kan? Tak faham pun kadang. Kartun tu cakap bahasa Inggeris kan? Lepas tu, suruh keluar bahasa Melayu punya. Habislah. Dia ngadap kartun tu. Kartun. Tak tidur. Besok pagi awak pergi sekolah. Mampus tak bangun. Lepas tu, dia kata, apa tu ustaz, tapi masalah kalau tak bagi dia main game, nanti dia marah. Saya kata dengan dia, akak parent ke dia parent? Siapa ibu bapa? Nanti akak takut dengan dia apa? Ibu bapa ni bukan datang untuk popular, tahu? Kita jadi ibu bapa bukan untuk popular, tahu? Bukan macam ibu bapa yang paling apa dapat anugerah lah, ibu bapa yang paling sayanglah anak dia. Bukan. Ibu bapa yang kita jadi ibu bapa ni memang untuk tidak disukai oleh anak. Sebab awak akan suruh dia benda yang dia tak suka. Suruh pergi belajar. Berapa ramai budak suka belajar? Pergi sekolah. Bagi pergi sekolah tengok TV. Masih tengok TV. Main iPad. Main sekian. So anak-anak kita akan suka kita bila kita bagi semua benda dia nak. Sedangkan kita jaga dia jangan sampai rosak dengan tak bagi dia semua benda dia nak. Itu cara kita jadi parent. Saya kata dengan dia, akak bagi semua. Buat apa? Saya kata, adalah. Tapi dia ingatkan anak cucu dia tak nak sekolah sebab saka. Ada orang pisah bercerai suami isteri. Memang kadang-kadang betul tu betul. Ada sihir untuk menyebabkan orang berpisah. Suami isteri bahkan dalam surah Al-Baqarah 102. Allah Ta'ala sebut. Perkara sebut. Maka dipelajari oleh orang ramai. فَيْتَعَلَّمُونَ مِنْ هُمَا مَنْ فَرِكُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Maka mereka belajar dengan daripada malaikat berkenaan. Malaikat tunjukkan benda-benda yang kalau buat macam ni jadi sekian-jadi sekian. Sebab dia macam dalam ilmu kimia. Kan? Dalam ilmu kimia, kalau tuan-tuan masuk makmal kimia, cikgu tu kena bagi tahu pada kita apa buat apa jadi bom. Dia kena cakap. Kalau tak cakap, budak-budak buat tiba-tiba mati satu benda. Buat apa jadi racun. Kalau tak cakap, student tak tahu dan campur-campur mati satu makmal. Tak gila. Jadi cikgu awal-awal cakap jangan buat ini akan bunuh. Ini meletup. Dia kena cakap. Jangan campur dengan air nanti terbakar. Dia kena cakap yang tu. Jadi bila cikgu-cikgu cakap itu kan, macam tu para malaikat yang di Harut dan Marut tu ajar. Bagi tahu supaya jangan orang buat. Tapi orang buat. Mana dia kata mereka belajar daripada dua malaikat tadi, apa mereka pisahkan dengannya di antara suami dengan isteri. Tapi Allah tak sebut ujung tu. وَمَا هُمْ بِضَارِ نَبِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِذْنِ اللَّهِ. Mereka tak boleh mudaratkan siapa-siapa pun kecuali dengan izin Allah. Betul ada sihir boleh menyebabkan itu. Tapi semua benda kadang orang letak pada saka sihir, problem. Kadang-kadang kita tengok diri kita. Dulu sebelum kahwin, dan kita handsome. Lepas kahwin kita buncit. Yelah, kita jumpa orang, kita ini cara kita jumpa orang, ini presentation kita, kita marketing diri kita. Kemas kan. Bertrim yang ini janggut sejam misai tak serabut, kan pakai baju datang wangi. Ini depan-depan, luar daripada penjumpaan orang, itu cara kita lain. Betul tak? Kau tak ngaku. Memanglah kita ke jumpa orang, kita market diri kita. Perempuan kan tudung gitu, lilit gitu. Tak tahu lilit macam mana, tak tahu. Kan? Contohnya lah, bukan sini, tempat lain. Yang terasa. Okay. Jadi maksud dia, kadang-kadang orang tengok kegagalan keluarga tadi kepada sihir semata-mata. Dia tak tengok diri dia. Macam sebelum daripada perkahwinan, sebelum menjadi halal. Semua orang akan jaga hati. Kentut pun wangi. Lepas daripada kahwin kan, dah halal. Apa salah, you kentut busuk sangat. Dia kata, Lepas tu perempuan kata, dulu kata wangi. Itu contohnya lah kan. So basically kadang-kadang orang tak balikkan kegagalan pada itu. kegagalan pada layanan isteri ke dan sebagainya. Benda tu ada ada tajuk lain. Jangan semua hantu. Tapi sekarang, pada zaman kita sekarang ni, lepas buka pintu, pintu cerita hantu tadi, sampai sekarang perhatikan, semua orang hantu. Hantu, hantu, hantu, hantu, hantu, hantu. Saya hantu, ini saya hantu. Tak solat pun, degil, hantu juga. Ini masalah kena jaga, eh. Kena kena jaga, perhatikan. Sebab tu kenapa bila kita perjelaskan perkara ini, tauhid ibadah tadi yang disebut oleh Imam Syafi'i rahimahullah, memang benda tu adalah benda penting. Yang mana itu penegasan yang kita kata, dia ulang balik. Sedangkan dia lafazkan la ilaha illallah tadi kan, ilah tu maksud dia ma'bud. La ilaha illallah, la ma'bud dan bihaqin illallah. Tak ada lain sembah kecuali Allah Ta'ala. Sebab masalah pengakuan Allah Tuhan saja pencipta alam, semua orang akan mengaku. Tapi masalah tunggalkan sembahan hanya Allah, ha, ini yang orang akan gagal. Ini yang musyrikin Mekah dahulu tak terima. Okey. Dia kata apa? Dia kata nah, Imam Syafi'i tak tegas kat situ. Sesudah baru dia sebut iman dengan Allah Ta'ala, dia beriman Allah, Allah. Tapi dia sebut lepas tu ibadat dia, solat dia, ibadat dia milik Allah Ta'ala. Kerana ia ada termasuk daripada isi kandungan iman. Itu menunggalkan Allah Ta'ala dengan solat, doa, penyembelihan dan semua apa jenis ibadat milik Allah Ta'ala sahaja. Jangan bagi ever kepada selain Allah Ta'ala. Tapi orang banyak gagal bab doa. Bab doa orang gagal. Bab lain mungkin sembelihan orang tak buat. Cuma hari tu yang macam kes kat Palu, Indonesia. Yang sebenarnya memang tradisi orang lama dah. Tradisi lama diorang buat penyembelihan untuk gunung berapi, untuk apa, Ratu Laut Selatan, Nyi Roro Kidul. Sembelih kepala bagi kat hantu, badan kita makan. Sebenarnya kalau kita faham dari situ, penyembelihan tu lah syirik awal lagi. Tapi bila kita tanya dengan diorang kenapa buat, dia kata dulu ada seorang wali, ulama' bertaraf wali, ajar mereka cara macam tu. Gunung Merapi tu nak meletup, asal diorang campak anak dara. Dalam tu. Tapi lepas daripada kononnya seorang ulama' bertaraf wali datang kampung tersebut, cakap dengan orang ramai, tak payah campak anak dara dah. Dia campak anak dara sebab apa? Anak dara tak melawan. Kau tangkap je, nangis sekarang. Cuba ambil anak teruna. Gaduh dululah. Kan? Atau campak pakcik tua. Pakcik tua kan? Patut dia campak pasal ikutkan pada pada apa stages dia. Yang tua nak mati dah. Yang muda lambat lagi. Tapi cerita dia, dia campak anak dara. Benda ni bukan diorang je buat. Semua bangsa. Even Mesir dahulu, Sungai Nil. Kalau surut, sebelum Islam datang eh, diorang campak anak dara dalam sungai untuk bagi naik balik. Pada zaman Umar pernah berlaku. Ketika Amr bin Al-As menjadi apa gubernur di di Mesir, dia kelangkabut sebab sungai Nil surut. Bila surut, air tak masuk sawah. Tak masuk kepada ladang-ladang padi gandum dan sebagainya. So diorang kelangkabut. Ketika tu diorang minta Amr bin Al-As supaya campak. Buat upacara lama. Amr bin Al-As tulis surat pada Umar. Dia kelangkabut. So Umar tulis surat balik, tapi surat Umar bukan untuk Amr bin Al-As, tapi untuk Sungai Nil. Umar panggil, Umar suruh apa, Amr bin As kumpul orang ramai tepi Sungai Nil. Buka surat, baca. Surat tu daripada Umar bin Khattab anhu kepada Sungai Nil. Dia kata, amma ba'du, ada pun sudah semua sekali. Kalau engkau mengalir dengan kuasa engkau sendiri, kami tak perlu pada engkau. Tapi kalau engkau mengalir kuasa Allah Ta'ala, kami minta Allah Ta'ala mengalirkan engkau. Wassalam, dia kata, campak. Campak surat tu, air terus naik. Start dari itu, berhentilah tradisi campak anak dara. Sampai sekarang tak buat dah. Tapi bila diorang kata yang dekat Indonesia, Gunung Merapi tu, dan kata ulama bertaraf wali sarankan jangan campak anak dara dah, campak kepala kerbau. Yang tu sebab kenapa kat Palu tuan-tuan tengok dia hanyut kepala kerbau tu, sebab diorang ada ajaran daripada seorang ulama bertaraf wali yang kononnya ajar macam tu. Saya question, saya kata kalau ulama tu wali, ulama takkan dia tak tahu kisah Umar? Mana ada ulama yang jahil macam tu? Orang yang jahil dipanggil juhala, bukan ulama. Unless dia juhalak, then kita terima lah. Kalau dia kata ulama', mustahil tak tahu. Sebenarnya ni antara kisah yang masyhur. Berhentinya satu tradisi lama di Mesir, campak anak dara dalam sungai, Nil, berhenti dengan sebab surat Umar. Umar hantar dan ajar orang ramai, ini bukannya ajaran sebenar. Bukannya campak anak dara. Bukan bergantung. Kalau sungai tak mengalir, minta pada Allah. Allah akan mengalirkan. Dia buat macam tu, berhenti. Sampai sekarang tak pernah buat dah. Datang kita dekat Indonesia kata ulama bertaraf wali ajar sembelih kerbau, kepala campak dalam gunung berapi, badan kita makan buat kenduri. Bangkai tu. Kita sembelih bukan kerana Allah Ta'ala, bangkai. Sembelih untuk jin, bangkai. Mustahil itu Imam Syafi'i kata awal tadi. Kita sebut dia kata laulal fuqaha, kalau bukan orang faham agama, auliya Allah fil ard, wali-wali Allah di muka bumi, falaisa lillahi wali, atau tak ada wali. Mana ada fuqaha menghalalkan kita sembelih untuk untuk jin? Haram. Di antara syarat penyembelihan bukan kerana jangan sembelih selain Allah Ta'ala. Sembelih kepada selain Allah Ta'ala, maka dia bangkai. Tapi tak ada orang belajar dia. Zaman tu sampai sekarang dipegang. Tu yang kes di Palu tadi tu, yang tunjukkan gambar kerabau, kepala kerbau dihanyutkan tu, sebenarnya rentetan yang lama daripada Gunung Merapi punya kisah. Yang diorang kata ulama bertaraf wali. Yang diorang kat sana pelik-pelik, banyak benda pelik. Solat tarawih dalam 7 minit kan, 23 rakaat. Bila kita tanya, kami telah buat sejak 300 tahun dahulu. Islam awal lagi dari tu. Islam bukan umur 300 tahun. Kan? Kita lama buat, dia kata. Lama awak bukannya maksud benda tu betul. Itu masalah kita kata. Kena masalah ni kena jaga-jaga sikit. Pasal ibadat uluhiyah apa, ketuhanan Allah Ta'ala, dipertuhankan hanya Allah Ta'ala, sembelihan dan sebagainya milik Allah Ta'ala tak boleh bagi. Tapi macam saya kata, doa sering orang gagal. Sebab doa kadang perayuan ni tadi boleh terlari sikit. Panggil daripada sekian, hey Syekh Ya Badwi, Ya Abdul Qadir Jailani, Ya sekian, ya kan, Wahai Syekh sekian. Jadi benda-benda tersebut disebut. Macam kalau orang belajar tarikat kan, ketika mana dia buat Rabitah, dia kena panggil tok guru dia. Ya Syekh Maulana, ya sekian, madat-madat. Sebenarnya madat-madat yang diorang buat nasyid tu, asalnya dalam tarikat. Bila diorang bayangkan nak mula Rabitah tu, nak bergabung dengan guru dia, dia kena bayangkan guru dia hadir. Kemudian dia kata madat, ya Syekh, madat, ya Syekh, madat, ya madat-madat. Dia panggil macam tu. Bila orang marah, kata macam ni, dia kuatlah madat dia Rasulullah, tengok. Orang nak kata apa? Salah jugalah. Sebab pertolongan Nabi tak ada. Kita minta pada Allah Ta'ala, bukan minta pada Nabi SAW. Doa kita milik Allah, bukan milik Nabi. Nabi SAW boleh beri syafaat kalau Allah Ta'ala izinkan. Bukan minta pada Nabi. Minta pada Allah. Kalau kita layak, dan lepas. Kalau tak layak kita, biar Nabi nak tolong kita pun kita sangkut. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dan surah Al-Baqarah ayat 255. Man dhal ladhi yashfa'u indahu illa ayat kursi. Man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Tak ada siapa boleh beri syafaat di sisi Allah Ta'ala kecuali dengan izinnya. Tanpa izin Allah Ta'ala tak lepas. Ever eh. Tak ada siapa boleh lepaskan. Sebab tu Nabi SAW sampaikan, Nabi simpan satu doa baginda yang patut makbul. Nabi simpan akhirat. Para ambiak lain habiskan semua doa masing-masing. Nabi kata, aku simpan doa aku untuk umatku pada hari kiamat nanti. Untuk syafaat umatku, aku simpan satu doa yang pasti Allah Ta'ala bagi. Nanti Nabi akan doa pada hari kiamat nanti. Tu beza dia. Menunjukkan mana bukan boleh kita paksa-paksa Allah Ta'ala untuk buat benda kita nak. Okay, jadi tunggalkan solat dan sebagainya, apa semua ibadat seperti rokok, sujud, sumpah, nazar, kan, minta pertolongan, minta rayuan, okay? Ataupun takut, harap, tawakal, tiada sekutu bagi Allah Ta'ala pada semua benda berkenaan. Tak boleh kita sekutukan Allah Ta'ala sama sekali. Ini adalah di antara perkara penting. Kemudian dipesan lagi. Dia kata okey, sekejap. Kat sini ke depan sikit. Okey. Dia kata akhirat jap. Okey, wa anna Allah yab'atsu, dan Allah Taala akan membangkitkan siapa-siapa dalam kubur. Ini juga adalah akidah Imam Syafi'i rahimahullah. Dia kata bahawa Allah Taala bangkitkan siapa-siapa dalam kubur. Wa anna Allah yab'atsu man fil kubur. Dia kata kena kebangkitan dari kubur dengan jasad-jasad dan roh eh. Kita bangkit bukan dengan khayalan roh saja, tak, bangkit jasad dan roh. Termasuk daripada kandungan iman. Kan? Maka dalam surah Al-Hajj ayat ke-7 Allah nyatakan wa annas sa'ata atiyatun, dan bahawa kiamat ni pasti berlaku, pasti terjadi, akal daru fiha, dari keraguan padanya, wa anna Allah ba'atsu man fi kubur, bahawa Allah akan bangkitkan siapa-siapa dalam kubur nanti. Semua dalam kubur akan dibangkitkan semula. Dan ini sebenarnya adalah di antara akidah yang asas, yang mana orang musyrikin dahulu tak percaya. Maka macam dalam Buddhism dan sebagainya, nirvana kan sebagainya kan. Nirvana nama kumpulan rock. Nirvana lah benda kan. Salah cakap lah masalah. Okay. Nirvana. Jadi diorang kata macam tu adalah recycle, menyatu roh tu dengan Tuhan dan sebagainya. Tak ada kebangkitan. Sebab tu ada di kalangan para ulama menyatakan, kalau kita nak ukur seorang nabi itu nabi, is a person, kita nak kata nabi, tengok akidah kepercayaan dia bawa. Kalau ada berkenaan dengan Allah Ta'ala tu Tuhan yang satu, ada malaikat, ada syurga, ada neraka, ada kebangkitan semula hari kiamat, dia adalah nabi. Kalau tak ada ajaran dia kebangkitan semula hari kiamat, dia bukan nabi. Dan memang Buddhism tak ada. Bagi Buddhism, orang tu mati dia akan pergi nirwana dan sebagainya. Kemudian reincarnation, lahir balik. Ini semua ni bukan ajaran Islam. Bahkan bukan ajaran semua para anbiya. Sebab tu ada para jumhur para ulama menolak untuk mengatakan bahawa Buddha tu nabi. Pasal kebaikan akhlak semata-mata bukan menjadi akidah. Akhlak semata-mata baik. Sebab sebelum Nabi diutuskan pun, di kalangan musyrikin Mekah, ada orang-orang yang baik. Akhlak sangat baik. Sampaikan lepas mati pun orang masih lagi ingat dia. Contoh macam Ibnu Juda'an. Ibnu Juda'an yang ditanya kepada Nabi SAW tentang di mana dia. Di mana dia? Aina huwa. Nabi kata finnar, dalam neraka. Dia baik, sangat baik. Dia ni, Ibnu Juda'an ni, zaman jahiliah, zaman sebelum Islam, dia bagi makan fakir miskin, tolong orang susah, bagi orang makan, minum haji dan sebagainya. Dia buat semua sekali. Semua sekali dia buat kebajikan-kebajikan. Hatta diriwayatkan bahawa dia bagi makan binatang kat hutan. Kita makan binatang tempat kita je. Ini hutan pun dia bagi makan. Baik tak baik lelaki ni. Dan orang musyrikin Mekah dahulu punyalah terkenangkan lelaki ni, sampaikan perjanjian-perjanjian nak buat kat rumah dia. Nak katakan dia sangat dihormati, dia dah mati pun pergi kat rumah dia juga untuk mesyuarat. Halful fudul yang Nabi SAW kata, kalau aku diajak kepadanya lepas dari Islam pun aku akan sahut. Mana halful fudul ni? Perjanjian penduduk Mekah, pembesar-pembesar Quraisy, untuk kalau siapa-siapa dizalimi, dianiaya di Mekah, diorang akan pertahankan dan tolong orang tu, walau siapa sekalipun. Pasal dan kisah perjanjian tu bermula sebab ada seorang daripada Hadramaut, lelaki ni, dia kena aniaya dia oleh Al-Walid bin Mughirah, antara pembesar Quraisy yang hebat, yang besar, yang dihormati. Lalu lelaki ni menjerit, tolonglah dan sebagainya. So penduduk Mekah punya pembesar berkumpul di rumah tadi, rumah apa, Ibnu Juda'an. Mereka berhimpun dan buat perjanjian, kalau siapa, diorang pergi ramai-ramai, pergi minta balik harta lelaki Hadramaut ni pada Walid bin Mughirah. Dan dia terus bagi. Tapi nak ceritakan sekarang, yang orang yang dihormati tadi, dah mati pun orang buat perjanjian kat rumah dia. Ini nak fahamkan dia dihormati. So salah seorang sahabat tanya Nabi, aina huwa, di mana dia Ibnu Juda'an ni? Baik, di mana dia? Dan dia mati sebelum Nabi diutuskan sebagai Nabi. Lepas tu Nabi jawab, finnar, dalam neraka. So bila Nabi jawab finnar, yang orang bertanya tak puas hati. Sebab kalau ikut akhlak baik, lelaki ni baik. Dan dia mati sebelum Nabi diutuskan. So macam mana dia masuk neraka? Nabi jawab, innahu lam yakul yauman, dia ni tak pernah cakap walau sekali pun, rabbighfirli khati'ati yaumaddin, wahai Tuhanku, ampunkanlah dosaku pada hari pembalasan. Maksud dia tak percaya kebangkitan semula. Ini sebenarnya akidah yang besar yang berlaku pada pembesar Quraisy. Sebab tu Nabi SAW di akhir surah Yasin, kan apa, ada ayat orang katakan, awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Ada kata melihat manusia bahawa kami ciptakan dia daripada titisan air. Nutfah, titisan air ni. Air, titisan air ni. Macam tu je. Tiba-tiba dia jadi penentang yang nyata. Dia asal air je. Tak bercakap, tak mendengar, tak melihat sebagainya. Air. Kemudian, wa daraba lana masalan. Lupa dah lama tak cik Yasin kan. Wa nasiya khalqah. Kan, dia buat untuk kami contoh. Dia lupa kejadian dia. Siapa buat? Ada kata Al-As bin Wa'il. Ada kata Umay bin Khalaf. Ada kata Al-Wid bin Mughirah. Tapi dia kata salah seorang pembesar Quraisy ni, dia pergi ke kubur, dia korek, dia ambil tulang hujung. Tulang belakang kita hujung sekali, yang panggil Ajbuz Zanab. Yang orang kita panggil tulang sulbi. Okey. Yang ni, tulang tu dia panggil, dia ambil, dah lama sangat di luar tanah, reput. Dia ambil, dia pecah ke depan Nabi. Dia tiup. Dan dia kata, "May yuhyil izama wa hiya ramim." Siapa nak hidup kembali tulang selama ni ia hancur berkecai? Sebab Nabi sering sebut pada para sahabat, dan Nabi bersabda, Nabi kata, kullu bani Adam yabla illa ajbaz zanab, semua badan anak Adam ni akan binasa kecuali hujung tulang tongkeng tu. Minhu khuliq, daripada ia dijadikan, daripada hujung tu dijadikan. Wa minhu yurakab, daripada ia dia akan disusun semula. Jadi lelaki ni pergi korek kubur nak tunjuk depan Nabi, dia ambil, dia ramas, dia tiup, dia kata, siapa nak hidupkan tulang lepas mana dia bangkit, dia cuba kecai. Allah Ta'ala ajar, Nabi jawab, Allah Ta'ala ajar, kul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Katakan, hai Muhammad, akan hidupkan tulang tu balik. Tuhan yang adakan dia mula-mula dahulu, yang mula-mula buat, apa masalah nak ulang balik? Macam kereta kita kalau kena lenyek dengan lori, hantar kat Pak Man bengkel, tak jadilah kereta asal. Kalau hantar ke Pro 2 balik, jadi tak? Jadilah kan. Masa syarikat yang buat, dia boleh buat balik. Kita sendiri tak boleh ketuk-ketuk. Kenapa tu, Mat? Ketuk balik kereta nak bagi lurus. Tak boleh. Hantar pada syarikat yang buat. Boleh tak? Boleh. Jadi Allah Ta'ala kata, katakan hikmat pada orang tu, akan hidupkan tulang tu, Tuhan yang memula jadikan dia dahulu. Sebab okay, ini pasal kes akidah orang-orang musyrikin dahulu, dia tak boleh terima kebangkitan semula. Diorang kata hidup mati habis. Sebab kalau fikirkan akan ada kebangkitan, alamak, masalah. Macam-macam benda diorang buat. Sebab tu diorang kata tak ada, diorang tak nak terima. Diorang anggap bahawa kehidupan semula lepas kematian adalah mustahil. Kan? Ini benda-benda yang kita kena faham. Sebab tu Imam Syafi'i tekankan, dia kata bahawa bahawa kebangkit apa, orang Allah tak akan bangkitkan siapa-siapa dalam kubur nanti. Okey. Dan kemudian dia kata, ni kita sampai berapa ni? 2:30. Okey, terus eh. Saya kan terus tak apa, nanti akak-akak lah nanti. Rasa macam tak masak lagi lah, sayur lah tak beli lagi. Okey. Baik, seterusnya yang kelima, wa annal jannata haqqun, dan bahawa syurga itu adalah benar. Okey, syurga itu adalah benar. Okey. Syurga adalah benar, dijadikan Allah Taala sebagai tempat tempat tinggal bagi siapa-siapa diridai oleh Allah Taala. Siapa Allah Taala redha, tempat tinggal di syurga, dan dia adalah makhluk dan wujud sekarang ni, sekarang dah ada. Okey. Kerana apa? Kerana sabda, kerana firman Allah Taala dalam surah An-Najm ayat 13 sampai 15. Allah Taala kata tentang Nabi SAW, tentang baginda lihat Jibril. Jibril berapa kali? Allah Taala kata walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan sungguhnya dia Muhammad telah lihat Jibril pada penurunan kali kedua. Inda sidratil muntaha, di sisi sidratil muntaha. Yang Nabi terangkan dalam hadis baginda, sidratil muntaha ni adalah pokok bidara pada langit, atas langit ketujuh. Yang mana Nabi kata pokok tersebut sangat besar. Kan besarnya sangat sangat dahsyat. Apa besar dia, dan daun dia, bidara kalau bidara biasa, besar-besar ni je daun. Hujung kuku kita. Bidara Nabi SAW tengok tu, bidara tu, daun dia besar telinga gajah. Besar telinga gajah, daun dia besar mana pokok tu. Dan juga dia punya apa, dia punya buah dia macam kolah daripada satu tempat dia apa, dekatan daripada di tanah Arab, nama dia Hajar. Kolah tu besar. Jadi bila Nabi kata besar tu, dan pokok tadi tiap kali benda Allah Taala perintahkan apa, dia berubah warna dan juga rupa dia. So itu kita kata pokok tu dah ada. Dan Nabi kata Allah Taala kata dalam ayat surah An-Najm tadi, inda sidratil muntaha, di sisi sidratil muntaha ada lihat Jibril, indaha jannatul ma'wa, padanya di tepi sidratil muntaha tu ada syurga, tempat kembalinya orang ramai. Siapa ma'wa ni? Tempat kembali orang kita kan, jannatul na'im, jannatul an-na'im. Al-Ma'wa sifat dia, bukan nama syurga tu. Kalau nama syurga yang Nabi sebut adalah Firdaus. Nabi kata barang siapa minta syurga, minta syurga Firdaus yang tertinggi. Kan? Tapi berkenaan dengan An-Na'im, apa Al-Sikir kan, itu adalah nama sifat. Sifat syurga tadi, Ma'wa tempat kembali, tempat balik. Na'im tempat kenikmatan, apa lagi? Banyak kalimah saya tak ingat. Okay. Dia kalimah. Dia, orang kita ingatkan itu nama syurga. Kemudian macam neraka macam ni juga. Neraka tu kan Jahim, Syawa, Laza, apa ni kan. Itu nama neraka. Bukan nama neraka, sifat neraka. Kan? Sifat neraka. Macam apa bukan nama bagi neraka. Orang kita salah faham, macam wail kan, dia kata wail ni neraka kan. Wail nama lembah di neraka. Tapi wail juga kalimah dalam bahasa Arab, celaka engkau. Wailak. Wail hak ataupun aduhai, apa hal engkau? Wailak kan. Bukan kecelakaan bagi engkau. Dia cara Arab bercakap. Bukannya benda tu ada kaitan dengan nama neraka. Neraka wail untuk orang solat. Fawailul musallin. Kecelakaanlah bagi orang yang solat, yang dalam solat dia lalai. Daripada melakukan solat dia, bukan dalam solat eh. Kalau dalam solat dikatakan lalai, masuk neraka, habislah masalah kita. Daripada dia melakukan solat tadi dia terlalai. So jadi basically kalau itu bukan nama eh. Neraka dan syurga tadi yang banyak orang pakai itu kerana Jahim, Laza, apa Syawar kan. Itu sifat neraka, bukannya nama neraka. Macam syurga juga macam tu. Okey. Baik. Jannatu Adnin, Adn. Ha, kenikmatan juga. Okay. Jadi itu semua nama. Jadi dia kata syurga telah ada. Kerana firman Allah Taala, Allah Taala firmankan dalam Quran surah An-Najm tadi, nyatakan di sisi Sidratul Muntaha tu ada syurga. Okey. Kemudian wa anna an-nar haq, dan neraka tu adalah benar juga. Ini bertentangan ni pasal ada orang yang kita tengok zaman sekarang ni, geng-geng liberal, tentu dia kata neraka syurga tak ada. Alasan dia kata benda tu macam bertentangan dengan ke rahmat Allah. Rahmat Allah Taala meliputi segala-galanya. Dia boleh bagi ampun kepada siapa saja. Kenapa tak ampunkan saja? Macam kita tengok dalam apa Zakir Naik pernah sekali ada orang tanya soalan. Dia kata God is so great. Tuhan sangat hebat. Kenapa nak hukum? Kenapa tak lepaskan semua? Dia Zakir Naik jawab balik, dia kata kalau kita ada sekolah perubatan kat sini kan, sekolah ke apa, universiti, Semua masuk, semua lulus. Bangang-bangang pun lulus juga. Kita setuju tak? Okay, ini struggle. Baca buku dan sebagainya. Kawan ni tidur. Tak baca buku. Pergi exam. Isyarah bagi 100-100. Boleh terima? Oh, tak boleh lah. Kenapa? Macam tu Allah Ta'ala lagi adil. Orang yang bekerja, beramal, takutkan dia dengan orang yang tak takutkan dia, bagaimana dia sama kan? Allah kata, afana ja'al muslimin kal mujrimin. Kami nak jadikan orang-orang yang muslim macam orang yang buat jenayah. Ma'alakum kaifa tahkumun. Apa hal korang fikir macam ni? Macam mana korang hukum macam ni? Kan? Jadi benda ni memang ni apa? Memang benda tak patut terfikir pada akal manusia. Tapi kadang-kadang manusia dinafikan. Syurga tak ada, neraka tak ada. Dalam tahun lepas, bulan 10, bulan 9 kot. Apa? Pope Vatican Christian isytiharkan neraka tak ada. Serius. Vatican pening kepala. Dia kata Tuhan sangat penyayang, so semua lepas. Even gay pun tak apa, tak salah. Bila dia kata kenapa gay ni okey ke? Dia kata God, Tuhan created you like that. Tuhan cipta kamu macam tu. So apa salah-salah pula? Ha, ini masalah ya, kena jaga sikit. Yang akidah-akidah pelik. Yang Mu'tazilah pun ada. Dia anggap macam tu. Bila macam dia kata, kalau orang tu masuk neraka lama kan? Lama-lama Allah bisa tegal biasa. Dia ingat neraka ni macam dapur mak dia kot. Mana ada macam tu? Faham tak? Pasal api neraka ni, siksaan neraka ni, azaban so'ada, azab naik. Pasal kita punya kulit, betul? Kalau kita buat dunia ni, betul? Kita kena cubit hari ni, besok cubit, lusa cubit, lama-lama jadi ni tau, jadi kematu, jadi lali. Budak-budak sekolah kan, tak buat kerja, cikgu cubit lah sekali. Kan? Mula-mula tu, hei, kan? Lama-lama buat sakit je. Pasal cikgu pula, kalau budak-budak tak buat sakit, dia marah lagi. Kan lagi dia cubit kan buat diam je. Dia terbalik tau. Macam kita macam ni dekat Malaysia. Okay, saya ada anak saudara, dia belajar kat Yaman. Dekat orang Arab, kalau dia marah kan, cikgu ustaz marah, kena buat muka serius. Muka macam kalau kena marah, lepas tu tak puas hati. Tak apa, muka tak puas hati kalau marah. Sebab maksud dia, bila kita marah dan muka tu nampak berubah tu, maksud dia terasa lah tu. Ha, dia kata tu, jangan senyum. Kalau kita senyum, itu kita ejek dia. Jangan senyum. Macam dia marah, kita senyum. Hey, memang kita macam apa? Macam main dengan dia. Di Malaysia terbalik pula. Kalau cikgu marah, jangan buat muka melawan. Anak saudara dia kelakar lah. Dia duduk kat sana. Dia confused lah. Di tanah Arab. Saya pernah pergi. Saya pergi jumpa pengetua sekolah dia. Sebab apa? Sebab cikgu pengetua sekolah dia kata, aku marah dia senyum. Lepas tu pasal pengetua kata, dia ejek aku, dia main-main dengan aku, aku senyum marah senyum. Lepas tu dia balik Malaysia, masa kat sana kalau kena marah buat muka serius sikit. Balik Malaysia, kena marah dengan cikgu, duduk muka serius, cikgu kata dia melawan. Lepas tu dia tengah mak dia confused. Kata, buat macam ni, kat salah, macam ni salah. Rupanya pasal tradisi tak sama. Kadang-kadang dia kata macam kita kena cubit cikgu kan. Once kali muka kita serius macam, cikgu, nampak muka ni tu, orang tak tahu kan, apa rasa dia? Memang kita, badan kita macam tu. Tapi akhirat bukan macam tu. Kulit kita, kalau masak, Allah ganti kulit barulah. Kan? Allah nyatakan dalam surah An-Nisa, 56. Allah nyatakan, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Sehingga orang kufur terhadap ayat kami, kami akan masuk mereka dalam neraka. Kullama nadijat juludum. Sekali mana masak kulit mereka. So, bila masak kulit ni, tak ada rasa tau. Bila kulit kita masak, kita tak ada rasa. Sejuk tak ada, panas tak ada. Macam kita kena injek jarum. Kita pada mula masuk. Lepas tu kita sakit lagi. Tak ada, kita rasa kurang selesa tapi tak sakit. Sebab kulit ni rasa kat sini je. Allah Ta'ala kata, setiap kali mana masak kulit orang masuk api neraka ni, kami gantikan kulit baru. Baddalnahum juludan ghairaha. Kami gantikan kulit baru. Liyadhukul azab, semua mereka merasakan azab. So ganti kulit tu rasa azab. Ni mukjizat. So Allah Ta'ala bagi tahu benda ni, orang tak tahu pun kulit ni tempat reseptor sakit. So ganti kulit. So tiap kali ganti kulit, perasaan sakit, sakit baru tau. Bukan sakit lama, sakit baru. Tiap kali ganti baru. Mana ada? Jadi kadang-kadang ada yang saya sebut Mu'tazilah tadi kan. Diorang sangka bahawa dah kerap masuk neraka. Lama-lama Allah bisa tegal biasa. Dia ingatkan macam tu. Dunia betul. Saya ingat dulu kat Sudan ada seorang pakcik tu. Kita pergi makan kat dia apa? Kepala kambing goreng. Di sana makanan macam tu, eksotik. Kan? Kepala kambing tu pilih mana satu, pilih. Dia pun buang tulang kan. Cincang, letak bawang, letak garam, goreng. Tapi pakcik tu pegang kuali macam tu lah. Kita letak pinggan atas kita, kita makan. Panas. Tapi dia pegang tak apa. Bukan wali eh. Kawan saya kata apa? Jari dia tu kematu macam tumit kau. Dah tiap-tiap hari pegang, lama dia hilang. Tak rasa apa. Memang dunia betul. Akhirat tidak. Sebab tu kenapa ada orang kata ni neraka, sifat neraka ni kan. Tak takutlah. Ini pasal memang ada kumpulan-kumpulan sesat mengajarkan neraka tak ada. Ada separuh tu saya dengar, dia kata neraka syurga tu kat dunia je, akhirat tak ada. Hei, ditakutkan kita tentang neraka hari akhirat kan. Orang tak sebut dalam surah apa? Surah At-Tahrim ayat ke-6. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Ya Allah, takutkan kita. Datang kita tak takut. Weh, jangan main-main eh. Sangat bahaya. Jadi apa dia kata tentang neraka ni, dia pun makhluk juga, wujud sekarang. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih Bukhari Muslim, dia kata uritul nar, aku dilihatkan neraka, ditunjuk pada aku neraka. Kan? Dan Nabi sebut tentang neraka. Neraka pernah mengadu kepada Allah Taala. Nabi kata neraka kata, ya Rabb, wahai Tuhan, dia kata telah makan aku ni panas sangat. Sebahagian aku makan sebahagian lain. Mana bahagian api aku ni makan api yang lain, dia kata. Pasal panas sangat. Maka izinkan Allah Taala izinkan dia untuk dua kali berehat. Dua hembusan. Hembusan pada musim panas dan musim sejuk. Satu musim sejuk atau musim panas. Maka dia adalah pada apabila kita, dia kata bila mana pada satu musim panas kamu dapati panas sangat, itu ketika tu hembusan neraka dibebaskan. Dan pada waktu yang kamu dapat sejuk sangat pun sama juga. Lepas tu cuma masalah para ulama nak fahamkan macam mana neraka ni api tapi sejuk. So, sebenarnya kalau kita kata apa bite frost yang kalau orang kena pergi pada suhu sejuk sangat, kita punya jari ni lebam dan bengkak macam terbakar sebenarnya. Mati, bakal mati. Sel-sel akan mati, saraf akan mati. Kena potong, tak boleh selamat dah. Panas melecur. Kalau sejuk pun macam tu juga. So jadi secara langsung memang kita kata memang penjelasan itu azab kan. Boleh datang dengan cara-cara mana pun Allah nak, tapi itu kita faham dari hadis Nabi SAW. Memang tentang syurga neraka ni ada. Nabi kata dalam hadis yang sahih, Nabi kata apa? Inna ahadakum, seorang kamu ni, idza mata, bila dia mati, uridha alaihi maq'adahu bil ghadati wal 'ashi, akan dibentang pada dia tempat tinggal dia pada pagi dan petang. Pagi ditunjukkan sekali, petang tunjuk sekali. Dia kata, in kana min ahlil jannati fa min ahlil jannah. Kau nampak syurga ketika dibentangkan tu, nampak syurga. Dia memang ahli syurga. Wa in kana min ahlin nar fa min ahlin nar. Kalau dia ahli neraka, nampak neraka lah. Satu lubang dibuka ke neraka atau syurga. Sebab tu yang kenapa dalam hadis yang lain berkata, kubur tu kan adalah apa, daruratun min jannah, satu kebun dan kebun-kebun syurga atau satu lubang-lubang api neraka. Dia tak boleh lari, memang kita akan nampak. Bahkan ketika dibukakan tu, akan orang tu akan lihatlah tempat dia ke neraka atau syurga. Yang beriman akan minta, ya Allah cepatkanlah kiamat. Yang kafir, yang munafik, yang kena siksaan ke dalam kubur, akan berdoa, ya Allah janganlah jadi kiamat berlaku. Mana dalam keadaan dia sempit, sesak, nampak apa dia akan sekian, dia lebih rela duduk macam ni daripada masuk neraka akan datang. So dia minta jangan neraka, jangan dibangkitkan kiamat. So ini di antara apa yang disebut oleh Imam Syafi'i rahimahullah dalam kisah tersebut, okay. Kemudian dia kata, dan juga yang ketujuh dia kata, wa anna adzabal qabri wal hisab wal mizan was sirat haqqun, dan adab kubur, hisab, mizan, sirat adalah hak. Adab kubur adalah hak. Ni kadang-kadang dinafikan oleh sebahagian orang. Kita macam contoh macam kat Malaysia ni ada Hizbut Tahrir, kumpulan Hizbut Tahrir. Pengasas Hizbut Tahrir ni Taqiyuddin Nabhani. Dia tak setuju ataupun dia tak redha dengan adanya kiamat, adanya azab kubur. Dia pasal balik pada logik macam geng-geng Mu'tazilah. Pasal dia guna logik kan. Ini falsafah ilmu kalam. Dia kata apa? Dia kata kalau dah dihukum kat kubur, kenapa akhirat kena lagi? Tak adil lah, tunggu sampai kiamat lah. Hari tu ada seorang budak lelaki ni, dia memang ikut Hizbut Tahrir lah. Dia pergi letak dekat Facebook dia. Dia bawa hadis separuh. Hadis yang dia bawa tu memang hadis sahih Musnad Ahmad, tapi separuh. Dia kisah dia Aisyah radhiyallahu anha dahulu, kalau sekiranya bagi Aisyah radhiyallahu anha datang rumah dia orang Yahudi, perempuan, tolong buat kerja rumah. Lepas dia perempuan tu buat kerja rumah dekat rumah Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah akan bagi dia hadiah apa-apalah yang ada. Dia pula berdapat hadiah daripada Aisyah, dia berdoa. Dia kata waqakillahu azabal qabri. Semoga Allah lindung, semoga Allah Taala lindung kau daripada azab kubur. Semoga Allah Taala lindung kau dari azab kubur. Waqakillah azabal qabri. Jadi Aisyah jadi macam rasa macam pelik. Dan dia tanya Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah, adakah azab kubur? Nabi kata, ada Nabi kata, kenapa ni wanita Yahudi yang datang rumah kita ni bila buat kerja dan sebagainya, aku berhadiah dia apa-apa, dia akan kata semua orang lindung kau azab kubur. Aisyah kata, perempuan cakap itu. So Nabi SAW kata, kadzabatil yahud, berbohong Yahudi. Yahudi berbohong. Wahum Allahil kudub, dan mereka kata Allah Ta'ala ada banyak pembohongan. Tiada azab kecuali hari kiamat. Okay. Ini hadis ni tak habis lagi tau. Budak ni punya jahat, dia ambil separuh hadis ni, dia sebarkan. Sebarkan, dia kata, Nabi pun kata azab kubur tak ada. Sebab Tok Guru dia kata azab kubur tak ada. Hadis tu tak habis lagi. Sebab Aisyah cerita pula. Pasal ini cara wahyu turun ya. Ada masa Nabi tak tahu, Nabi cakap, lepas tu nanti kedua Allah Ta'ala betulkan balik. Jangan salah faham eh. Okey. Jadi Nabi SAW ketika tu pun diam. Beberapa hari Aisyah kata, tak cakap tak ada benda baru datang. Tiba-tiba hari ketiga lepas daripada kisah tersebut, dia kata Nabi keluar daripada rumah baginda dalam keadaan berkelubung dan mata baginda mengalir kemerahan, macam menangis. Dan Nabi panggil orang ramai. Nabi kata orang ramai, Nabi kata ayuhannas, wahai manusia sekalian, kalau kamu tahu apa aku tahu, kamu akan banyak menangis, kamu akan sedikit ketawa. Ayuhannas, dia ada benda Nabi pesan. Lepas tu Nabi sebut yang terakhir sekali, ayuhannas, ista'idu billah min azabil qabri, min azabil qabri. Hai manusia sekalian, mintalah perlindungan Allah Ta'ala daripada azab kubur. Fa inna azabil qabri haq, azab kubur adalah benar. So start daripada hari tersebut, Aisyah radhiyallahu anha kata, dari riwayat yang lain datang, Nabi sentiasa minta perlindungan Allah Ta'ala daripada azab kubur ketika lepas daripada tahiyat sebelum bagi salam. Nabi sentiasa berterusan minta perlindungan daripada azab kubur. So dia pasal ini pasal pemeringkatan eh, pemeringkatan dalam syariat itu tak ada masalah. Tapi golongan yang tak percaya ni, yang memang dia nak benangkan guru dia, dia cakap, tengok Nabi bercakap tak ada. Saya kata penipu budak ni. Penipu. Pasal dia baca hadis paruh. Jadi budak yang tanya soalan pada saya, dia ambil apa jawapan saya, dia bantai balik kat situ. Lepas tu kawan tu dia pergi kat Facebook saya, tanya ajak untuk berbincang. Saya dapat mesej lepas tu. Lama saya dengar Facebook saya tak aktif pun. Tak ada saya hantar benda. Saya tak hantar benda. Ada nampak lah sikit kan. Tapi tak buat benda. Ada pasal saya tak suka type-type dan Facebook. Nak jumpa-jumpa dalam depan. Tapi dia datang, dia mesej kata nak berjumpa sebagainya. Tapi dia penipu lah. Sengaja tipu hadis Nabi, baca separuh tinggal separuh. Supaya apa? Supaya orang percaya guru dia kata tu betul. Memang ada kumpulan yang tak percaya azab kubur. Alasan dia tak logik. Atau alasan dia apa? Tak adil. Nabi diberikan wahyu untuk minta perlindungan daripada azab kubur. Datang kita kata tak logik. Tak adil. Mana boleh? Masalah Nabi tak tahu mula-mula, tahu kemudian, okey. Bukan benda baru. Pasal Nabi SAW hanya beri jawapan kadang-kadang bila Jibril datang bawa wahyu. Kadang ditanya, Yahudi datang tanya soalan, Nabi diam kan. Ini Nabi kata pada para sahabat, lepas Nabi jawab, aku tak tahu apa dia tanya, dengan lepas Jibril datang bawa jawapan kepada aku. Itu benda biasa. So basically azab kubur ni benar. Nabi SAW sebut dalam hadis yang sahih, azab kubur, mengenai himpitan kubur, kan siksaan kubur, kan datang malaikat bertanya sebagainya, semua itu adalah benar. Okay, itu yang akidah Imam Syafi'i rahimahullah. Dan dikata apa? Dan dikata bahawa azab kubur itu adalah benar, dia kata dia kata hisab, perhitungan amal, mizan, timbangan amal, hisab, mizan dan sirat juga adalah benar. Yang mana datang hadis Nabi SAW terangkan berkenaan dengan tajuk apa, tajuk hisab dan apa hisab dan mizan, perhitungan amal dan juga masalah timbangan amal. Kita tak tahu rupa macam mana, tapi kita faham maksud. Mizan ni dalam bahasa Arab kita faham mizan. Mizan timbangan. Bila kita wazan kan, wazan berat. So ada timbangan, baik dan buruk amal kita akan ditimbang. Macam kitab amalan kita akan dicatatkan dan akan ditulis dan dihisap. So benda tersebut adalah di antara perkara yang tak boleh seorang tu kata tak tahu ataupun tak nak tahu. Ya? Yeah? Kerana macam tadi, macam kes apa, azab kubur tu datang eh. Kemudian dah dapat hadis Nabi banyak yang terang kepada tersebut. Hisap tu dia kata dalam Al-Quran Karim, dalam surah Al-Inshiqaq ayat 12, ayat 6 sampai 12. Ayat 6 sampai 12 orang nyatakan, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqih. Wahai manusia, insan, engkau berletih penat kepada Tuhan engkau dengan keletihan dan penat, dan lalu engkau akan temu Allah Ta'ala. Engkau kena beramal dan engkau kena bertemu Allah Ta'ala. Fa'amma man utiya kitabahu biyamini, adapun sesiapa yang diberikan kitab di kanan dia, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dia akan balik pada keluarga dia dalam keadaan gembira. Memang tunggu dah, pasal rumah kita di syurga dah siap. Macam dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi kata kamu lebih kenal rumah kamu di syurga banding rumah kamu di dunia. Sebab keluarga memang tunggu dah. Tak ada datang-datang kan malaikat pegang buku ledger. Awak nama siapa? N19. Awak B3. Mana ada? Semua datang-datang masuk syurga tahu dah rumah mana satu. Tak ada siapa. Jadi dia balik pada keluarga dalam keadaan gembira. Wa amman utiya kitabahu wara azhari. Dan bagi siapa diberikan kitab di dari belakang badan dia, fasawfa yad'u thubura. Maka dia akan menyeru akan kebinasaan. Minta diminasakan. Wa yasla sa'ira, dan dia akan masuk dalam api yang membakar sampai ke tulang. Dia sa'ir tu maksud dia bakar sampai tulang. Syawa bakar sampai kulit. Dia tahap pembakaran. Tahap pembakaran sampai ke tulang dia akan dibakar. Dan berasyarul anha, Nabi kata dalam hadis yang sahih, Nabi kata laisa ahadun yuhasabu yawm kiamati illa halak. Tidak ada siapa dihitung, dihisap pada kiamat nanti kecuali dia akan binasa. Fakultu, maka berkatalah Ansharul Anha, ya Rasulullah, ya Rasulullah, alaysa qad qala Allah Ta'ala, bukan Allah Ta'ala firmankan dalam ayat surah Insyikak tu, fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi, mana siapa diberikan kitabnya belah kanannya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, dia akan dihisap yang ringan. Maka Rasulullah SAW berkata, inna madzalikal ard, itu hanyalah pembentangan amal saja. Walaysa lihadin walaysa ahadun walaysa ahadun yunaqashul hisab yaumil qiyamah illa udhiba. Tak ada siapa diperbahaskan akan hisab kecuali dia akan diazab. Maksud sini, maksud orang beriman dia akan dibentangkan amal dia. Nampak amal dia apa dia buat. Tapi tak dibahaskan. Kalau diampunkan pun tak dibahaskan. Macam hadis Najwa. Hadis bisik-bisik dalam Sahih Muslim. Nabi SAW, Ibn Umar pernah ditanya oleh seorang lelaki tentang hadis Najwa. Bisik-bisik. Maka masuk bisik-bisik tu bukan bisik-bisik ni. Hari kiamat nanti. Mana Ibn Umar jawab, dia kata aku dengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala akan dekatkan seorang mukmin pada hari kiamat nanti, lalu dia akan tutupkan daripada orang lain. Allah Ta'ala akan tanya pada dia, ata'rifu dhanba kadha, ata'rifu dhanba kadha, Allah Ta'ala tunjukkan dosa dia buat. Allah Ta'ala tanya, kau kenal tak dosa ni? Kenal tak dosa ni? Dan dia mukmin, dia kata, ya Rab, betul Allah, ya Allah, betul wahai Tuhan, betul wahai Tuhan. Sampai dia rasa memang dia kena habislah. Pasti dia akan binasa. Ketika tu Allah Ta'ala kata apa? Akulah dahulu yang sembunyikan benda-benda kau buat daripada orang ramai. Akulah pada hari ini ampunkan untuk engkau. Diberikan kitab di belah kanan dan dikeluarkan. So dia akan ditunjukkan tapi tidak akan dihukum. Itu maksud yang dikatakan oleh hadis Nabi SAW. Itu hisab . Bila orang tu dikata dihisap dengan cara tersebut. Dan juga mizan. Mizan pula dan surah Al-Mu'minun ayat 102-103. Allah Ta'ala nyatakan, faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang berat timbangannya, maka mereka lah orang-orang yang berjaya. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ Bersiapa ringan timbangannya, فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ Maka mereka adalah orang-orang yang rugi diri mereka, itu pada hari kiamat nanti, dan mereka, dalam jahannam mereka kekal. Surah Mu'minun 102-103. Okay? Dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata, kalimatan khafifatan alil lisan, khabibatan rahman, thaqilatan fil mizan. Ada dua kalimah yang ringan di lidah. Disukai di sisi Tuhan yang penyayang. Berat di timbangan. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Nabi sebut berat di timbangan. So, bila orang tu nakkan timbangan dia berat, maka banyakkanlah bertasbih dengan dua tasbih tersebut. Okey. Kemudian tentang sirat pula, yang terakhir sirat, maka dengan sirat pula dalam surah surah Maryam ayat 72, Allah Ta'ala nyatakan wa in minkum illa wariduha, yang tiada dikan kalian kecuali akan melintasi neraka tu. Kana ala rabbika hatman maqdiya, ia adalah di atas Tuhanmu satu keputusan pasti yang tak ada boleh dielakkan. ثم ننجي الذين اتقوا, dan kami akan selamatkan orang yang bertakwa. ونذروا الظالمين فيها جثيا, dan kami akan biarkan orang-orang yang zalim dalam neraka tadi jithiya, macam tu terabai, terbakar. Adapun yang beriman diselamatkan, yang ini sirat yang akan melintas, semua orang akan lintas sirat, cuma masalah dia laju atau cepat, laju atau lambat atau cepat je sirat akan dilintasi. Ada kumpulan yang paling selamat adalah yang pertama, iaitu masuk syurga tanpa hisab tanpa azab. Barang siapa yang kena hisap tanpa azab ada. Kena hisap tanpa azab. Dihisap amalannya tapi tak diazab. Mana lepas? Sirat tadi macam Nabi sebutkan dalam hadis yang sahih. Nabi nyatakan ada sirat tadi, ada yang lintas seperti kilat, seperti kuda apa, seperti apa, burung yang terbang, kuda yang laju seperti angin dan sebagainya. Itu orang yang lepas sirat tapi kena soal. Dia ada stage awal atas mereka adalah kumpulan yang tak dihisap tak ada azab. Tak dihisap tak ada azab. Yang kita dalam hadis Nabi nyatakan kumpulan tersebut adalah orang yang tak minta dijampi. Humul ladina la yastarqun, mereka tak minta dijampi. Wala yaktaun, tak gunakan besi panas untuk sembuhkan badan. Ni kai bin nar. Dia kat Malaysia tak ada kot. Kalau tuan-tuan pergi ke Sudan, orang-orang Sudan, Afrika, setengah tempat di Yaman, dia pakai lagi. Bila orang sakit, dia ambil besi panas macam striker, macam tu besi panas dia gitu kat belah sendi tau. dia buat kat tengah sendi, gosok sendi, memang akan ada efek, ada kesan ke, jadi baik. Bahkan Nabi pernah sebut dalam hadis yang lain, Nabi kata ubat itu pada minum dengan minuman madu, apa bekam, dan juga apa, gunakan api. Aku larang umatku daripada menggunakan besi panas pada badan, api dengan seleka dengan api itu Nabi tak benarkan. So, jadi bila disebut dalam perkara itu, memang orang kaji macam mana boleh jadi sembuh. Sebab kita bila kita kena penyakit dan sebagainya, badan kita simpan antibody. Antibody kita disimpan dekat sendi, ada lymphatic nodes yang di tempat tu disimpan. So bila orang kenakan besi panas, seolah benda tu buka, dia paksa untuk keluar antibody. So benda tu akan membantu untuk badan kita cepat sembuh. Itu cara diorang buat. Macam di Afrika kadang kena malaria pun dia di situ. Ini benda-benda yang kita kata Nabi larang. Okay. Ini sifat kedua lah, orang yang akan masuk syurga tanpa hisap. Kemudian wala yang tatayyarun, mereka tak tatayur. Tadi macam pegang, osh, ni ada benda jadi ni. Telinga berdesing, osh, ni apa nak jadi ni. Lepas tu nampak kunci hitam, ish, ni apa nak jadi ni. Reverse, kunci hilang, ish. Balik rumah 3 kali, masuk rumah, keluar balik, tinggal dia pula. Orang Melayu kita masuk kali ketiga tak keluar kan. Kan, ini okay. Faham eh. Jadi dikatakan kat sini dalam hadis Nabi SAW, memang sirat ini tempat titian, melintas di atasnya. Dan Nabi kata tepi sirat ni ada cangkuk galalib, kan, yang mana ada pokok-pokok berduri yang dia akan cangkuk. Ada yang lepas lah, ada orang yang tercala tapi lepas, cala juga tapi lepas, sampai seberang sana dah cala dah, tapi ada yang sangkut jatuh dalam neraka. Itu yang orang-orang yang akan tenggelam neraka. Jadi semua ni, ini bukan metafora, ini bukannya simbolik, ia adalah fakta apa yang kita akan jumpa pada kiamat nanti. Bukan sekarang, tapi sana nanti, insyaAllah. Jadi kita minta Allah Ta'ala selamatkan kita pada hari kiamat dari segala perkara-perkara tersebut. Mizan, yeah? Mizan, hisab dan juga sirat, yang mana kita kata benda azab kubur, hisab, mizan dan sirat, yang mana ia adalah benar, dan kita akan dikenakan di hari akhirat nanti dengan benda-benda berkenaan. Dan kata wa anna Allah yujazi ibad bi amalihim. Allah akan balas hamba-hamba ni dengan amalan mereka. Alaihi ahya. Ni Imam Syafi'i kata, di atas inilah aku hidup, wa amut dan aku mati, wa alaihi ub'atsu insya-Allah Taala, dan di atas inilah, kepercayaan inilah aku akan dibangkitkan semua sekali. Dia sebenarnya kalau ikutkan pada nombor Imam Syafi'i punya wasiat tu, dia ada 27. Yang kita ambil sampai sekarang ni 9. So kalaulah kita ni sambung akan datang, kita ambil 9 lagi, 3 kali 9, 27 kan. So kita bagi 3 lah kot. Jadi bagi 3. Ini kita ambil 9. 9 daripada 27 wasiat Imam Syafi'i rahimahullah. So dalam buku kita ni tak ada tulis nombor. Dalam satu buku ada tulis nombor. So saya kira yang sampai sini 9. Kita ada lagi 18. Jadi kita ambil step by step lah. Sampai sini Imam Syafi'i berkata, atas apa aku sebut tadi, aku hidup, aku mati dan aku akan dibangkitkan di atasnya insya-Allah. Diharapkan itu. Itu akidah Imam Syafi'i pada peringkat awal. Baik, wallahu alam. Ada soalan? Tak ada? Tak ada, wallahu alam. Tapi kalau ada soalan-soalan tu, kalau kata rasa perlu kan, hantar pada apa admin. Kemudian kalau tu saya tolong jawabkan insyaAllah ikut WhatsApp. Kadang-kadang ni lawan kita kan segan nak tanya direct. Ya kak? Ya kak? Makmum sujud? Okay. Dia macam ni. Dah terjun dah. Okay. Cerita sini. Balik pada asal, dia dua. Intentionally ke tak intentionally? Sengaja ke tak sengaja? Itu kena faham. Kalau kadang-kadang orang kita ni ada separuh buat tak sengaja, dia tak faham perbuatan dia terjun tu, dia langgar. Itu kita faham. Orang yang buat secara tak sengaja, insyaAllah tak terima solat dia, dan dia kena belajar lagi, baiki. Sebenarnya pada orang yang belajar, dalam hukum kita berimam, macam Nabi sebut dalam hadis Sahih Muslim, Nabi kata, innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Imam dijadikan untuk diikuti. Wa idza kabbara fakabbiru. Dia takbir, kamu takbir. Wa idza qara'a idza qala ghairu maghdubi 'alaihim waladdallin fa aminu. Bila dia sebut waladdallin, kamu amin. Wa idza kabbara wa raka'a fakabbiru warka'u. Bila dia takbir, dia rukuk, kamu takbir, kamu rukuk. Bila takbir dia sujud, dia sebut sampai Allahu Akbar. Dalam hadis Sahih Muslim ni, Nabi sebut sampai habis. Tertib seorang berimam. Ini yang Abu Hurairah ceritakan. Kalau kita perhati situ kak, tak sepatutnya seorang makmum tadi dia terjun sebelum imam. Patutnya dia bila imam tu Allahu Akbar baru dia, pasal Nabi kata dia takbir, dia sujud, kamu takbir, kamu sujud. Dan bila kita takbir sujud, takbir intiqalat ataupun perpindahan pergerakan tu, dia berakhir dengan pergerakan. Bukan kita Allahu Akbar baru terjun. Allahu Akbar betul-betul terjun. Ha, itu masalah juga. Kadang-kadang pak imam sakit pinggang kan. Bukan imam tua, imam tua bagus juga. Bukan imam muda je best. Tapi maksud dia kalau sekiranya dia buat macam tu kan, dia Allahu Akbar mulut, badan tak turun lagi. Itu problem pertama, imam tu salah. Kemudian pasal dia mesti beriringan. Allahu Akbar dia turun. Kan sama Allahu Hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia sekali pergerakan dan juga takbir. So kalau dia buat macam tu dan makmum kena tunggu sampai dia turun. Ini banyak orang tak faham bab ni. Yang saya perhatikan banyak berlaku makmum tak tahu yang sebenarnya dia kena ikut imam lepas bar. Ataupun kalau dia nampak imam, imam tu bergerak habis baru dia bergerak. Macam Nabi kata, bila dia takbir dia rukuk, kamu takbir kamu rukuk. Tahu tak? Nak takbir bukannya bila dia takbir kamu takbir, dia rukuk kamu rukuk tak? Dia takbir dia rukuk, kamu takbir kamu rukuk. Faham tak? Kata-kata dan perbuatan. Dia takbir dia sujud, kamu takbir kamu sujud. So Nabi sebutnya tu. So tak ada siapa boleh sengaja buat itu. Kalau kita buat benda berkenaan dan macam para ulama bahaskan, kalau sengaja batal. Sengaja buat, batal. Jahil, tak tahu, diingatkan. Kalau dia kata dia tak tahu, insyaAllah Ta'ala akan ampun. Kata, Rabbana tu'akhidna innasina au akhtakna. Jadi itu doa yang Ta'ala ajar kita. Memang kita memang Allah Ta'ala buka kan. Apa Ta'ala, apa tajawazan ummati. Nabi kata, inna Allah tajawazan ummati, al-khotak wa nisyan, mustiqlu alaih. Allah Ta'ala lepaskan umat aku, mana lepaskan pada umat aku benda-benda yang dia tersilap, dia terlupa dan dipaksa dia di atasnya. So tak ada masalah situ. Tapi masalah belajar tetap kena belajar. Imam belajar jadi imam, makmum belajar jadi makmum. Boleh eh? Okay. Ada soalan ni tak ada eh? Jelas? Okay. Wallahu'alam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi anta asrafu katubilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.